بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-18 yang menjelaskan tentang at-taqwa wa husnul khuluq, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibni Jabal radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dua sahabat yang mulia, yang masyhur, terkenal. Abu Dzar terkenal orang yang bertakwa, orang yang zuhud, orang yang wara. Adapun Muadz bin Jabal terkenal orang yang berilmu, bahkan dikatakan sebagai pimpinan para ulama nanti di hari kiamat, yang paling mengetahui tentang al-halal dan al-haram, Muadz bin Jabal. An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan inilah perbuatan jelek, iringilah kesalahan atau dosa dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskannya, menghapuskan kejelekan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan hendaknya engkau berakhlak, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan, riwayat al-Imam at-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Wa fi ba'dun nusakhi hasanun sahihun, dalam sebagian naskah disebutkan hadis hasan sahih. Di sini dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahihul Jami'. Di dalam syarahnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ittaqillaha haithuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, ai ittaqihi fil khalwati kama tattaqihi fil jalwati bi hadratin nas. Maksudnya, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah di kesendirianmu, di saat engkau sendirian, di saat engkau atau di saat engkau berada di tempat yang sepi, yang sunyi, tidak ada orang, sebagaimana engkau bertakwa kepada Allah di saat keramaian, di saat dihadiri, disaksikan oleh manusia. Maka kita harus bertakwa kepada Allah di semua tempat, di dua kondisi tersebut, sunyi, sepi maupun ramai. Wattaqihi fi sa'iril amkinati wal azminati. Dan bertakwalah engkau kepada Allah di seluruh tempat, dimanapun engkau berada, di tempat manapun, dan di seluruh waktu, di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, di seluruh waktu, di setiap tempat dan di setiap saat. Diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa mimma yu'inu ala taqwa istihdaru anna Allah ta'ala muttali'un ala al-abdi fi sa'iri ahwalih. Dan diantara perkara yang bisa membantu seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah adalah dia menghadirkan dalam dirinya, dalam hatinya, dia harus menyadari, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala melihat sang hamba di seluruh keadaannya. Allah Maha mengetahui seluruh keadaan hamba, mengetahui hamba di seluruh keadaannya, melihatnya, mengetahuinya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhu. Dan tidak ada tiga orang yang berbisik-bisik, berbicara dengan pelan, dengan suara yang lirih, kecuali Allah yang keempatnya, yakni Allah mengetahui suara bisik-bisik tersebut. Al-Mujadilah ayat ke-7. Wa taqwa kalimatun jami'atun. Sedangkan taqwa pengertiannya adalah suatu kalimat yang mencakup li fi'lil wajibati wa tarkil manhiyati. Taqwa adalah kalimat yang mencakup melakukan perbuatan-perbuatan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Ini pengertian taqwa, suatu kalimat yang mencakup dua hal. Yang pertama, mengerjakan kewajiban-kewajiban. Yang kedua, meninggalkan larangan-larangan. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berikutnya, setelah perintah untuk bertakwa dimanapun kita berada, maka Nabi memberikan pesan yang kedua. Pesan yang kedua ini memberikan isyarat bahwasanya takwa seorang hamba itu tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal. Kadang ada kekeliruan, kesalahan, dosa. Ya, walaupun sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah di setiap tempat, di setiap waktu, namun mesti dia ada kekurangan berupa kesalahan dan dosa. Maka Nabi memberikan solusi atau bimbingan yang kedua, yaitu apa? Iringilah kesalahan yang telah dilakukan dengan perbuatan hasanah, perbuatan kebaikan. Niscaya perbuatan kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan tadi. Ai maksudnya, idza fa'alta sayi'atan fastaghfirillaha ta'ala minha. Maksudnya, apabila engkau telah mengerjakan satu kesalahan, satu dosa, maka hendaknya engkau minta ampun kepada Allah. Istighfar, minta ampun kepada Allah dari kesalahan tersebut. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Waf'al ba'daha hasanatan tamhuha. Kemudian lakukan setelahnya. Setelah istighfar tersebut, engkau melakukan satu kebaikan secara umum. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan tadi yang telah dilakukan. I'lam ketahuilah anna zahira hadzal hadits yadullu ala anna al-hasanata la tamhu illa sayyatan wahidatan. Ketahuilah bahwasanya apa yang nampak dalam hadis ini menunjukkan bahwa satu kebaikan tidak bisa menghapus kecuali satu kesalahan saja. Wa in kanatil hasanatu bi ashrin, walaupun sebenarnya satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Wa anna tad'ifa la yamhus sayi'atan, dan bahwasanya pelipat gandaan kebaikan tersebut tidak menghapuskan kesalahan. Ini yang nampak dalam hadis seperti itu. Walaisa hadza zahirah, tetapi yang nampak dalam hadis tersebut tidak seperti itu. Pemahaman hadis tadi tidak seperti pemahaman tadi. Bal al-hasanatul wahidatu tamhu asyra sayyi'atin, bahkan satu kebaikan bisa menghapuskan 10 kesalahan atau 10 dosa. Wa qad warada fil haditsi ma yushhidu lidzalika, dan telah ada dalam hadis yang menguatkan makna tadi. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tukabbiruna dubura kulli salatin ashran wa tahmaduna ashran wa tusabbihuna ashran fadhalika mi'atun wa khamsuna bil lisani wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Engkau bertakbir setiap kali selesai salat fardu sebanyak 10 kali, bertahmid sebanyak 10 kali, bertasbih sebanyak 10 kali. Yakni zikir setelah salat fardu bisa 10-10, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah akbar 10, boleh. Jadi yang namanya zikir setelah salat fardu ada beberapa cara. Di antaranya ini membaca tasbih, tahmid, takbir masing-masing 10. Maka itulah jumlahnya 150 dengan lisan ucapan. Karena satu kali sholat 30, sehari 5 kali sholat, berarti 30 kali 5 150 jumlahnya secara hitungan lisan. Namun di dalam timbangan di akhirat sama dengan 1500. Kenapa? Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. 150 kebaikan atau 150 amalan soleh, tasbih, tahmid, takbir dibalas dengan 1500. Tsumma qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melanjutkan, ayyukum yaf'alu fil yaumil wahidi alfan wa khamsa mi'ati sayi'atin, siapa diantara kalian yang berbuat dalam sehari 1500 kejelekan. Yani kalaupun ada yang berbuat sampai 100 atau 1500 kejelekan, maka dengan sebab dia berzikir sehari semalam 150 kali yang pahalanya 1500, maka bisa terhapuskan. Hadis ini hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahihul Jami'. Berikutnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dal ala hadis tadi menunjukkan anna tad'ifa yamhus sayyiati, bahwasanya pelipat gandaan pahala amalan soleh, amalan kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa dhahirul hadithi anna hasanata tamhus sayyata mutlaqan. Dan yang nampak dalam hadis bahwasanya satu kebaikan akan menghapuskan satu kesalahan secara mutlak. Wa huwa mahmulun 'ala sayyatil muta'alliqati bihaqqillah ta'ala. Namun hadis ini dibawa kepada pengertian bahwa satu kebaikan akan menghapuskan satu kesalahan yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Kalau dia berbuat salah kepada Allah satu kesalahan, maka bisa dihapuskan dengan satu kebaikan. Amma sayyatul muta'alliqatu bihaqqil ibadi minal ghasabi wal ghibati wan namimati fala yamhuha illa al istihlalu minal ibadi. Adapun kesalahan atau dosa yang berkaitan dengan hak para hamba, baik berupa ghasab, mengambil barang milik orang lain tanpa izin, apakah memakai sendal, memakai sarung orang lain, memakai motornya ataupun yang lainnya, dia gak mencuri, cuma memakai tanpa izin kemudian dikembalikan lagi, ini namanya ghasab. Maka ketika ketahuan oleh pemiliknya, dia harus minta maaf, tidak bisa sekedar dengan amalan soleh saja, zikir, istighfar tidak cukup. Harus dengan apa? Istihlal. Minta maaf kepada pemilik barang tersebut. Demikian pula ghibah, menceritakan aib orang, kejelekan orang, dan dia sudah mendengarnya. Kita menjelekkan atau menceritakan kesalahan dan aib seseorang. Aib orang yang kita ceritakan tadi, atau orang yang kita ceritakan aib tersebut, dia mendengar ghibah yang kita ucapkan, yang kita lakukan, maka harus minta maaf kepadanya karena dia sudah mendengar. Kalau belum, jangan minta maaf. Cukup apa? Cukup kita minta ampun untuk dia, orang yang telah kita ghibahi tersebut, dan kita puji dia, sebutkan kebaikan-kebaikan dia di tempat yang pernah kita mengghibahi dia tersebut. Wan namimah, demikian pula an namimah, mengadu domba. Maka tidak bisa dosa-dosa tadi terhapuskan kecuali dengan minta dihalalkan, minta maaf kepada para pemiliknya atau pihak-pihak yang menjadi korban tadi. Wala budda ayyu ayyana lahu jihatul zulamati, dan mesti harus diterangkan kepadanya sisi kezaliman yang pernah dia lakukan. Fayaqulu, maka dia mengatakan, qultu alaika kaita wa kaita, saya telah berbuat kepadamu demikian dan demikian. Sebutkan apa kesalahan dia kepada orang yang telah dia zalimi, apakah dengan dirampas hartanya, digosobi, atau mungkin dicuri, atau pernah menipu dia, atau menghibahi dia dan dia mendengarnya, atau pernah mengadu domba dia. Sebutkan, wahai fulan, dulu saya pernah berkata demikian demikian kepadamu, berupa adu domba ataupun ghibah atau yang lainnya. Dan sebutkan, terangkan kepada dia kalau kita minta maaf, dan saya sekarang minta maaf, minta dihalalkan. Jelaskan kedzaliman yang dia pernah lakukan tersebut. Wa fil haditsi dalilun ala anna muhasabatin nafsi wajibatun. Dan dalam hadis terdapat dalil bahwasanya muhasabatun nafsi, introspeksi diri, mengaca diri, menghitung amalan-amalan dia yang baiknya maupun yang jeleknya, itu wajib. Introspeksi diri hukumnya wajib. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab, dihitung amalannya. Maka sebelum dihisab nanti di hari kiamat, kita hisab amalan diri kita dengan cara introspeksi diri, mengaca diri. Hari ini kita berbuat apa saja, kita berdiam sejenak, merenung, memahami, memikirkan apa yang telah kita lakukan di hari tersebut. Ketika melihat banyak kesalahan, maka hendaknya berbenah, istighfar, taubat, dan iringi dengan kebaikan-kebaikan. Hal ini tentu lebih mudah, lebih ringan dengan kita sering muhasabah, introspeksi diri di dunia. Ini akan meringankan kita, hisab kita di akhirat. Tetapi kalau kita tanpa introspeksi diri, merasa baik terus, gak pernah mengaca diri, tidak pernah memikirkan tentang amalan-amalan dia sudah baik atau belum, maka sangat khawatir dia akan merasa baik, gak pernah salah, padahal banyak salahnya. Sehingga nanti di akhirat berat masalahnya ketika dihisab. Hadis tadi riwayat Al-Imam Ibn Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya jiwa manusia, diri manusia itu memperhatikan, melihat apa yang telah dia lakukan untuk esok hari, maksudnya kehidupan nanti di hari kiamat. Diperintahkan oleh Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya jiwa manusia, setiap orang itu memperhatikan, melihat apa yang telah dia lakukan, yang dia amalkan untuk hari esok, maksudnya untuk hari kiamat, di hari penghisaban. Berarti ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa introspeksi diri, muhasabah diri, mengaca diri, memikirkan apa yang telah dia lakukan, sehingga dia bisa berbenah dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Dan kalaupun dia sudah banyak lakukan kebaikan, sudah maksimal dia memikirkan, memperhatikan banyak amal soleh, maka dia jaga jangan sampai ada ujub, bangga diri, ataupun sombong, atau ihtiqarun nas, meremehkan manusia. Jangan, pertahankan keikhlasannya, dan jangan sampai muncul penyakit-penyakit hati yang akan merusak amalan soleh dia, berupa tadi ujub, bangga, atau sombong, ataupun merendahkan manusia. Kalau ini muncul pada dirinya, maka sebesar apapun amalan yang telah dia lakukan bisa hancur dengan sebab tadi ujub, sombong, ataupun merendahkan manusia, meremehkan manusia. Walaupun dia melihat manusia kelihatannya amalannya biasa, yang nampak biasa, tapi jangan sekali-kali meremehkan manusia tersebut. Bisa jadi dia memiliki amalan yang kita tidak tahu, amalan yang besar, pahalanya di sisi Allah yang mengalahkan amalan kita. Tadi surat Al-Hasyr ayat 18. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan hendaknya engkau bergaul, berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik. I'lam, ketahuilah, annal khuluqal hasana kalimatun jami'atun lil ihsani ila nasi wa ila kafil adha anhum. Ketahuilah bahwasanya akhlak yang baik itu adalah kalimat yang mencakup perbuatan baik, ihsan kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, dan menahan diri jangan sampai mengganggu mereka. Akhlak yang baik terkumpul pada 4 perkara. Yang pertama, badlun nada, memberikan kebaikan berupa harta, berupa ilmu, pemikiran, tenaga, ide, dan yang kita miliki. Yang kedua, kaful adha, menahan diri jangan sampai mengganggu orang lain dengan lisan kita, tangan kita, ataupun anggota badan yang lainnya. Dan yang keempat, talaqatul wajh, senyum ketika bertemu dengan mereka, berwajah ceria. Yang keempat, wasabru alal adha, sabar ketika mendapatkan gangguan manusia. Kita sudah berusaha tidak mengganggu mereka, tetapi qadarullah mereka mengganggu kita, maka jangan dibalas dengan gangguan lagi, tetapi sabar dari gangguan yang kita dapatkan dari manusia. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairukum ahsanukum akhlaqa, sebaik-baik kalian atau orang terbaik diantara kalian adalah yang paling bagus, yang paling baik akhlaknya. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Berarti akhlak yang baik menjadi barometer ukuran tentang baiknya seseorang. Bahkan dengan akhlak yang baik, seseorang bisa menjadi orang terbaik. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya, dialah orang yang terbaik. Dan juga dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna rajulan atahu faqala ya Rasulullah, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi lalu bertanya, wahai Rasulullah, ma afdalul a'mali, amalan apakah yang paling utama? Qala, maka Nabi menjawab, husnul khuluqi, akhlak yang baik, itulah amalan yang paling utama. Hadis riwayat At-Tamarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Wa huwa ala ma marra alla taghdab, dan akhlak yang baik sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah lalu, yaitu jangan engkau marah. Di antara akhlak yang baik adalah tidak marah atau bisa mengendalikan diri atau emosi ketika marah. Wa yuqalu, dikatakan, ishtaka nabiyyun ila rabbihi su'a khuluqi imraatihi. Ada seorang nabi yang mengeluh atau mengadu kepada Allah Rabbnya tentang jeleknya akhlak istrinya. Fa'ahallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepadanya, qad ja'altu dhalika hadzaka minal adha, aku telah jadikan hal itu bagianmu dari gangguan. Ini untuk menguji nabi tersebut. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Berarti akhlak yang baik bisa menjadikan seseorang menjadi orang yang beriman yang paling sempurna imannya. Wa khiyaruhum khiyaruhum linisa'ihi. Dan sebaik-baik mereka, orang-orang yang beriman tersebut, adalah yang terbaik di antara mereka kepada istrinya. Berarti lebih khusus lagi, semakin seorang hamba, seorang suami baik pergaulannya dengan istrinya, maka dia bisa menjadi orang yang terbaik di kalangan manusia. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad, Abu Ya'la dan Al-Baihaqi dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Wa qala Jibril alaihi salam lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hina nazala qawlu ta'ala khudzil afwa al-ayah. Dan berkata malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika turun firman Allah Ta'ala Al-A'raf 199, khudzil afwa, dan yang kau memberikan maaf, suka memaafkan kesalahan orang. Qala fi tafsir dzalika, maka beliau berkata pada atau tentang tafsir ayat tadi, anta'fu amman zalamaka wa tasila man qata'aka wa tu'tiya man harramaka. Maksud dari khudzil afwa adalah hendaknya engkau memaafkan pihak-pihak yang telah berbuat aniaya kepadamu, berbuat zalim kepadamu, dan engkau tetap menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan kepadamu, dan engkau tetap memberi pemberian kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Diberikan sesuatu yang menjadi kebalikannya. Inilah pengertian khudzil afwa. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan, balaslah kejelekan dengan yang terbaik, dengan yang lebih baik. Al-Mu'minun ayat 96. Wa qila fi tafsiri qouli ta'ala, dan dikatakan tentang tafsir firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, yang agung. Al-Qalam ayat yang keempat, qala kana khuluquhu al-Qur'an. Maksudnya adalah bahwasanya akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Ya'tamiru bi awamirihi, Nabi mengerjakan apa saja yang beliau perintahkan. Beliau memerintahkan suatu, maka beliau yang terdepan mengerjakannya, melaksanakannya. Wa yanzajiru bi zawajirihi, dan beliau meninggalkan semua yang beliau cegah, yang beliau larang. Wa yarda li ridahu, dan beliau ridha terhadap apa yang beliau ridha kepadanya. Wa yaskhatu li sukhtihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan marah karena marahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahu, umat Islam dikatakan umat yang baik akhlaknya ketika mencontoh Nabi akhlaknya Al-Qur'an, maka kita pun berusaha untuk menerapkan Al-Qur'an, menjalankan perintah-perintah yang ada di dalamnya dan juga perintah-perintah Nabi, menjauhi larangan-larangannya, ridho dengan apa yang diridho oleh Nabi, dan marah karena apa yang dimarahi oleh Nabi, marah terhadap sesuatu yang Nabi marah padanya. Intinya meneladani Nabi alaihissalatu wassalam. Itu penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang hadis ini. Ya, kesimpulannya di sini berbicara tentang perintah takwa kepada Allah dimanapun berada, dan perintah untuk senantiasa mengiringi kejelekan dengan kebaikan. Dan yang ketiga, termasuk kebaikan yang besar pahalanya adalah berakhlak mulia ketika bergaul, berinteraksi dengan manusia. Ini bisa menjadi penghapus berbagai macam kesalahan yang telah dilakukan dengan akhlak yang mulia ketika berinteraksi dengan manusia. Bahkan dengan akhlak yang mulia tersebut, seorang hamba bisa menjadi seorang mukmin yang paling sempurna imannya, dan bisa menjadi seorang hamba yang terbaik dengan akhlak yang mulia yang dia miliki. Bahkan akhlak yang mulia adalah amalan yang akan memberatkan, paling memberatkan timbangan dia di akhirat, timbangan amalan dia di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti keterangan dan penjelasan ulama yang lain tentang hadis yang ke-18 tadi dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufik yang kepada kita, sehingga kita bisa mengerjakan, melaksanakan kebaikan yang kita dengarkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.